بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار أحبتي الكرام إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, atas hidayah dan pertolongan-Nya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam keadaan Islam dan iman. Allah membimbing kita untuk kita beramal saleh dan Allah memberi petunjuk kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang dibimbing oleh utusannya, itu jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sudah datang berita dari Allah bahwa kunci keselamatan bagi kita semua hanyalah dengan kita meneladani, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh benar-benar ada untuk kalian jadi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi mereka orang-orang yang harap jumpa Allah, bagi mereka orang-orang yang ingin keselamatan nanti di akhirat. Tentunya semua kita menginginkan kebaikan dunia, begitupun kebaikan akhirat. Dan ini adalah kuncinya. Kita dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam hal apa kita meneladaninya? Sungguh beliau telah sampaikan kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus adalah guna menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau adalah Nabi terakhir, Rasul yang Allah akhir, yang Allah utus terakhir sebagai penutup para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Beliau menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak yang sudah dibawa dan diajarkan Nabi-Nabi yang sebelumnya, yang terkandung dalam kitab sebelumnya, sehingga kesempurnaan ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak. Sampai Allah Ta'ala menyanjung dan memuji beliau dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Mungkin kita perlu tahu akhlak beliau itu seperti apa. Jawabannya adalah apa yang disampaikan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, mengkhabarkan kepada kita, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak beliau itu Al-Qur'an. Sehingga bagi kita tentunya, kalau ingin meniru dan meneladani, hanya satu pedoman, Al-Qur'an, itu kuncinya. Itu pedomannya. Itu petunjuknya. Semakin orang memahami, mengerti kandungan Al-Quran dan mengamalkan, maka akan semakin nampak akhlak, tumbuh kebaikan darinya. Sehingga berkenaan dengan tema kita malam ini, agar adab dan akhlak tidak luntur dari anak-anak kita. Ingat, kita sebagai orang tua, saat ini kita punya anak-anak. Seperti kita inginkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kita berusaha meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun tentunya harapan kita, anak-anak kita pun akan tetap istiqomah untuk menjadi generasi penerus yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga menjadi generasi pengganti lebih baik dari kita atau minimal meneruskan kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan. Dan kita tidak inginkan mereka itu kebalikannya, wa'iyawubillah. Jangan kita baik, tapi enggak baik pada mereka. Mungkin kita masih ingat, ada satu pepatah, kalau buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Begitupun anak-anak kita, tentunya tidak akan jauh dari kita orang tuanya. Karena semua itu tergantung kita bagaimana mendidiknya. Semakin kita memahami ini, apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam agama ini tentang Al-Quran dan yang terkandung di dalamnya, mengandung di situ bagaimana akhlak kita kepada Allah sebagai hamba dalam ibadah hanya kepada Allah, memurnikan kepadanya dalam ibadah. Begitupun bagaimana Allah membimbing kita terhadap sesama makhluk, adab kepada para anbiya, para rasul, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah jelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Kemudian adab kepada orang tua kita. Adab kepada kerabat. Adab kepada tetangga. Adab kepada sesama manusia yang mukmin ataupun yang kafir. Bahkan kepada binatang pun adab-adab itu telah diajarkan. Itulah yang Allah ajarkan. Itulah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang akan dirasakan oleh semesta alam ini dan makhluk seluruh ada yang ada di alam ini. Seperti yang beliau sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kabarkan dalam ayat yang agung ini, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan adalah rahmat bagi alam semesta ini. Dan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita kembali bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua yang menginginkan kebaikan bagi generasi penerus kita tentunya semua dimulai dari diri-diri kita ini. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teladan, yang mereka anak-anak kita tentunya akan banyak mengambil pelajaran dari kita terlebih dahulu sebelum dari orang lain. Karena mereka terlahir dari kita. Kita yang membesarkan dan mengawasi dan mengasuhnya. Sehingga tentunya kita orang tua pun harus menyadari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri-diri kita. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita manusia seluruhnya, anak-anak kita juga yang terlahir itu semua dalam keadaan fitrah lahir ke dunia ini. Seperti yang Allah khabarkan dalam hadis qudsi, dalam hadis Imam Muslim, beliau, ya, Rasulullah sallallahu mengkhabarkan kepada kita apa yang Allah Ta'ala firmankan, bahwa Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam hadis yang Allah Ta'ala telah khabarkan kepada kita, bahwasanya seluruh manusia itu dia terlahir dalam keadaan hunafa. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah khabarkan bahwa sungguh kami ciptakan hamba-hambaku semua dalam keadaan hanif, lurus di atas fitrahnya. Fastalathum syayatin, namun kemudian syaitanlah bikin mereka tergelincir. Andinihim, dari agama mereka. Padahal Allah sudah khabarkan fitratallah alladhi fatran nas alaiha. Allah telah ciptakan kita di atas fitrah. Dan fitrah kita adalah di atas tauhid. Di atas iman, di atas Islam. Di atas kesucian dan kebersihan. Ibaratnya kertas putih yang tak ada noda. Lalu bagaimana kita orang tua dalam mewarnainya? Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak lahir terlahir di atas fitrah. Fa tawahu ayyuha widani aw yunsiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tua itu yang berperan mendidik, membimbing, mengajari. Anaknya itu akan dijadikan Yahudi, atau dijadikan Nasrani, atau dijadikan Majusi. Itu orang tua punya peranan. Besar peran orang tua di sini. Sehingga kata Al-Alama Syekh Shalih Fauzan, Hafidhullah Ta'ala, laula syaitan wa tarbiyatus su'ul walidain, lakana al-aulad ala fitratihi. Seandainya saja, bukan karena sebab syaitan yang bikin hal menyesatkan dan menggelincirkan manusia. Dan kalau bukan karena jeleknya pendidikan orang tua terhadap anak-anak, tentu semua anak-anak tetap di atas fitrah. Artinya, bila kita orang tua mampu menjaga, melindungi kita punya anak-anak dari gangguan-gangguan syaitan yang merusak agama anak-anak kita, begitupun kita orang tua benar-benar mendidik dengan didikan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita punya anak-anak akan tetap di atas fitrah, di atas kesuciannya. Apalagi anak-anak kita lahir dalam keadaan kita orang tua Islam, tumbuh dalam keluarga Islami, tentunya dia akan mudah istiqamah. Namun sayang, banyak orang tua yang tega. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim Ta'ala, betapa banyak orang tua yang tega menghancurkan dan membinasakan buah hatinya, anak generasi keturunannya yang dia cintai. Dia merasa itu bentuk menyayangi, padahal itu adalah zalim. Dengan apa? Dengan cara orang tua terus mengikuti apa yang dimaukan anaknya. Memperturutkan syahwatnya. Anak minta ini dikasih, minta itu dikasih. Minta HP, dikasihnya HP. HP yang enggak canggih, minta yang lebih canggih, dikasih, dibelikan. Karena gengsi sama teman. Daripada kau pinjam, nak, baiknya kau beli saja. Bukan dilarang, malah didukung. Memang sekilas nampak orang tua sayang si anaknya, supaya anaknya bisa pegang HP. Tapi sisi lain, anak belum mandiri, belum tahu diri, belum bisa memilah, memilih mana yang baik buat dirinya, mana yang pantas buat dilihat, mana yang pantas buat ditiru. Ini lihat, gejalanya dari sini. Media sosial yang ada, hampir di dalamnya itu, sekian banyak kerusakan-kerusakan yang ada. Sehingga kalau kita orang tua ini ingin berpikir jauh ke depan, perhatikan. Jangan kita abaikan pengawasan dalam mendidik anak-anak kita. Karena sungguh mereka itu butuh selalu. Sehingga Allah katakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدْعُ السَّلَهِ وَتَبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَفَ يَلْقَنَا غَيِّ. Lalu datang generasi sesudah itu yang mengabaikan sholat, memperturutkan syahwat. Kalau ini yang nampak, hampir-hampirlah tiba kehancuran menimpa kepada kita. Maka perhatikan, ikhwafillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dampak media sosial yang ada pada kita ini, pengaruhnya kepada anak-anak kita. Adab-adab islami, akhlak-akhlak islami, hampir luntur. Karena apa? Kalau dari tayangan-tayangan televisi tidak mencerminkan adab-adab Islami, walaupun di situ sekilas film Islami, sekilas ya sinetron Islami, pemainnya pakai jilbab, tapi pemeran-pemeran itu semua bukan satu keluarga. Mereka kadang menampilkan pernikahan yang bukan pernikahan sebenarnya, dan seakan-akan itu orang tua dan anak, padahal bukan anak dan orang tuanya. Dan ini ditayangkan, ditonton generasi kita dari sinetron yang katanya Islami, dari film katanya Islami, ya musik katanya Islami, padahal itu tidak dari Islam seluruhnya. Kehancuran apa kira yang akan mengancam anak-anak kita? Syahwat terus didukung, syahwat terus dikobarkan, sampai melalaikan sholat-sholatnya. Pas maghrib, waktu mengaji, waktu sholat, datang sinetron, kadang datang film anak-anak, kadang ini itu banyak. Isya juga, bukan hanya di televisi, bahkan yang di HP-nya, itu membuat lalai. Malam larut malam, sampai subuh lewat, lihat. Jadi kita melihat potensi luntur adab dan akhlak kita. Bukan sekedar luntur lagi, tapi sungguh. Seperti ya lunturnya baju, itu lebih-lebih cepat lagi. Kalau baju berulang-ulang, cuci akan luntur warnanya. Atau uang berpindah dari satu tangan ke tangan lain, menjadi rubah dan menjadi kusut. Warnanya menjadi rubah. Yang kita takutkan agama anak-anak kita lebih cepat berubah dari semua. Karena apa? Tidak mendapatkan bimbingan, perhatian dari kita orang tua. Dan itu sangat berbahaya. Padahal akhlak, adab, itu adalah cerminan agama seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, mukmin yang paling sempurna itu yang paling baik akhlaknya. Bagaimana anak-anak kita akan lebih baik imannya kalau nampak rusak akhlaknya? Kerusakan akhlak itu adalah terminan rusaknya iman. Sehingga bagaimana memperbaikinya? Ingat, menjaga dirinya daripada memperbaiki. Sebab dengan kita menjaga kebaikan akhlak anak-anak kita itu dengan pendidikan, pengawasan kita orang tua, insyaallah akan lebih mudah dan lebih ringan dibanding kita rehabilitasi akhlak mereka setelah hancur rusak akhlaknya. Maka sebelum mereka hancur dan rusak akhlaknya, barakallahu fikum, kitalah orang tua tanggung jawab, mengawasi, melihat, memperhatikan. Jangan membiarkannya. Kadang orang tua cenderung memanjakan anak. Masih kecil melakukan tindakan yang melanggar syariat. Macam makan tangan kiri. Kadang orang tua sebagian mengatakan, ah biar masih kecil. Memaklumi, seakan-akan boleh makan anak kecil tangan kiri. Atau orang tua justru mengajari makan berdiri, bahkan berjalan-jalan. Alasan orang tua apa? Karena tidak mau makan. Di rumah duduk tidak mau. Jadi ajak jalan dia sambil jalan-jalan sambil makan. Ini secara tidak langsung telah menanamkan pendidikan jelek pada anak-anak. Terkadang orang tua sendiri tidak mencerminkan hal demikian dalam agama, di dalam rumah tangga. Tidak memperhatikan adab, mandi sambil bernyanyi kadang-kadang lupa, karena biasa mendengar nyanyian, atau makan berdiri karena sudah kebiasaan, atau melihat ya artis-artis yang baru makan dalam yang dia perhatikan. Hati-hati, semua ada pengaruh pergaulan, pengaruh begitu cepat. Sehingga bagaimana kita mempertahankan anak-anak kita, semua kembali. Pertama adalah dari kita orang tua. Untuk apa? Kita mendidik, mengajari anak-anak kita ilmu agama. Sebab kejahilan itu akan membawa kerusakan. Membawa penyesalan. Itu. Sedangkan ilmu, itu adalah simpanan yang paling istimewa. Diajarkan pada anak-anak kita berarti kita telah membekali mereka dengan bekal yang istimewa. Ingat, para muslimin yang dimuliakan Allah, para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum, kita ingat. Allah habarkan dalam surat An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah mengeluarkan kita manusia dari perut ibu kita semua sama. Gak ngerti apa-apa. Termasuk anak-anak kita. Kayak kita dulu. Barakallahu fikum. Kita juga sadar. Kita mengerti adab-adab agama sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini kan setelah kita belajar. Dan kita sudah tua baru mengenal. Nah sekarang, ketika anak-anak kita sudah terlahir masih kecil, kita kenalkan. Jangan segan-segan tegas kita. Supaya anak-anak kita terbiasa untuk menjalankan dengan disiplin. Apa yang kita telah tahu, terapkan pada anak-anak kita. Jangan tunggu kayak kita tua baru kita mau terapkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Adab-adab dalam rumah, akhlak. Jangan. Lambat. Tapi biasakan dari kecil. Sebab apa kata pepatah dalam sehari disebutkan? Ibal asru ulkiya gharazakin fama tajku madad jahril furu'u. Kalau awal pohon itu sudah bengkok, pangkalnya, tumbuhnya, mana mungkin nanti akan lurus batangnya tumbuh ke atas. Jadi kalau kita ingin meluruskan pohon itu, jangan tumbuh jadi batang, suka sekeras. Sudah keras, sudah menjadi kayu. Ya, mau dikasih lurus, tidak bisa. Tapi kalau masih hijau, masih baru tumbuh, supaya lurus, jangan bengkok, kasih ajir, tegakan. Sehingga akan mengikuti tegakannya dan menjadi lurus karenanya. Ya, perhatikan, kita bisa bikin pohon yang tadinya lurus dibikin kerdil, dibonsai. Bisa dilihat pohon saja yang besar bisa dibonsai, dibikin untuk begini begitu. Ini manusia punya akal, hati, punya mata, punya telinga. Bisa dibimbing. Maka orang tualah yang bertanggung jawab tentunya. Mendidiknya. Memberikan masukan ilmu pada hatinya anak-anak yang masih kosong. Dan untuk pertama kenalkan bagaimana anak-anak kita mengenal Allah. Supaya dia merasa diawasi Allah, kenalkan. Allah lah yang menciptakanmu nak. Sehingga ya anak-anak menyadari bahwa Allah lah penciptanya. Allah mengawasimu. Sehingga anak-anak malah merasa selalu tidak luput dari pandangan dan pengawasan Allah. Allah memberimu rezeki. Dan Allah tahu dimanapun kau berada. Tanamkan ini. Sehingga anak-anak betul-betul ada sifat muraqabah. Merasa selalu diawasi Allah. Dan ini penting. Penting ini anak-anak kita. Ya. Seorang yang telah mengenyam pendidikan. Dari pendidikan tarbiyah an-nabawiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang sejak kecil. Rasul SAW telah mendidiknya. Dan beliau mengatakan. Ikhfadillah yakhfadka. Ikhfadillah tajidhu tujahaka. Engkau pelihara Allah. Pasti Allah peliharamu. Kau pelihara Allah. Pasti kau dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kau minta, mintalah kepada Allah. Bila kau minta bantu kepada Allah. Perhatikan. Beliau tanamkan sejak kecil. Sehingga anak-anak selalu tergantung kepada Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Ini penting. Sebab yang menjadikan seorang itu baik. Ada keinginan untuk baik. Ada keinginan untuk ketemu Allah. Ada keinginan untuk ya dia jumpa Allah dan masuk surga Allah. Dan ada rasa takut akan azab dan murka Allah. Ya wajiblah orang tua mengenalkan kepada anak-anak sedini mungkin. Untuk mengenal Allah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Ummu Salamah itu. Semenjak beliau dapati faedah dari Nabi SAW. Maka dari kecil sudah ditalkin anak-anaknya dengan La ilaha illallah. Kenalkan di mana Allah. Ya supaya anak-anak tahu. Hingga dengannya anak-anak akan tunduk menjalankan perintahnya menyularangannya. Kita bisa lihat. Ketika anak dari kecil terbiasa disiplin. Tahu mana perintah Allah. Tahu mana larangan. Dan ia berusaha terus dibimbing untuk menjalankan perintah. Dibimbing dengan pengawasan orang tua meninggalkan larangan. Dengan sendirian tumbuh anak-anak itu baik. Karena dia sudah bisa memilih. Dia tahu. Telah terpatri dalam jiwanya, dalam mindsetnya istilahnya. Dalam pola pikirnya, pola hidupnya. Bahwa dia dicipta untuk ibadah kepada Allah. Yang tidak mungkin dia lepas dari pandangannya. Tidak mungkin dia ya lepas dari rizkinya, dari rizki Allah, sehingga ia pun akan tunduk kepada Allah. Kenalkan pula bagaimana ya mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya. Orang tualah dari anak mulai lahir, mulai diajar kalimat thayyibah, mulai bicara diajar hafalan, terus dibimbing mengenal dalil-dalil Al-Qur'an, membacanya, begitu hadis-hadis, demikian pula sampai dikenalkan kepada bagaimana mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Ini semua tanggung jawab orang tua mengajari anak yang masih fitrah, polos, bersih, putih. Sehingga warna-warna yang akan ditorehkan, itulah orang tua yang mewarnainya. Jangan kita menunda-nunda pendidikan akhlak, adab kepada anak-anak kita. Karena sungguh kalau sudah di awal terpatri akhlak baik pada anak, akan tumbuh kebaikan itu. Kebaikan akan melahirkan kebaikan. Begitupun keburukan akan tumbuh keburukan. Sehingga kita orang tua barakallahu fikum, para ya, abah, ummahat, bapak, ibu, muslimin, muslimat, perhatikan. Kita perlu menumbuhkan generasi kita dalam kebaikan. Sehingga untuk tumbuh kebaikan itulah rumah kita usahakan adalah rumah yang memang tempat kebaikan. Bukan rumah yang gudang kemaksiatan. Segala fasilitas maksiat ada di situ. Ya, gambar-gambar apa semua di situ, buku-buku yang tak karuan ada di situ, majalah enggak karuan ada di situ. Rumah kita ini harus diperhatikan. Yang bisa mendatangkan rahmat, malaikat-malaikat rahmat betah di rumah kita, yaitu jangan sampai rumah penuh dengan hal-hal yang menjauhkan rahmat Allah. Sehingga menjadi sesuatu yang barokah di rumah. Menjadi mudah pendidikan anak-anak kita. Ini saat-saat yang penting. Ingat mendidik anak di waktu kecil. Itu seperti kita mengukir dalam batu. Tapi mendidik nanti dia besar, susah. Bagaikan mengukir di air. Ya, dia sebesar dibilangin mungkin mudah tahu, dia paham cepat, tapi tidak diamalkan. Sudah terlanjur besar. Seperti kita gores air dengan tangan pun jadi tanpa paha, tanpa palu. Barakallahu fikum. Tapi mengukir di batu itu susah. Keras, teruk, ketelatenan, keuletan, kesabaran. Tidak bisa dengan kuku, tapi harus dengan martelu dan palu dengan ya apa pahat-pahatnya. Dan harus teraten terus, sabar. Tapi bentuk itulah yang kita harapkan, dengan pelan kita bentuk batu itu jadi sedemikian rupa. Begitu anak-anak kita bukan batu, dia lebih mudah. Karena dia adalah manusia punya akal. Sehingga didiklah usia-usia masa-masa emas dengan ilmu. Dan terus terapkan ilmu itu. Seperti nasihat Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, tabaqul ilmu bil amal. Kalian terapkan ilmumu yang sudah kau dapati dalam amalan. Praktekan dalam amal. Dirimu, istrimu, juga anak-anakmu. Anak-anak kita semua. Biasakan ilmu yang kita dapat sampaikan pada istri kita. Seperti dulu para sahabat radhiyallahu anhum. Bukankah istri-istri mereka di rumah? Yang datang kepada Nabi SAW, suaminya di masjid. Dengar dari Nabi SAW sabda beliau. Dengar wahyu turun, pulang sampaikan pada istrinya, pada anaknya. Dipraktekan semuanya. Sehingga suami, istri, anak sama. Seiring sejalan, satu haluan, satu pemahaman, satu ilmu, satu ya bimbingan. Ini yang kita tiru dari generasi pendahulu kita. Ingat, ayat surah Al-Hadil Ummah ila bima soluha awaluha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali apa yang telah baik pada generasi awal. Mereka menjadi orang-orang mulia dan pilihan. Menjadi orang-orang yang begitu ya mulia di dunia, begitu pun di akhirat. Karena mereka adalah orang-orang yang muliakan Allah sebab kesolehan. Dalam mengikuti petunjuk dan meneladani Nabi SAW. Sehingga perlu kita motivasi anak-anak kita. Kenalkan pada anak-anak kita sosok seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sosok seperti itu. Anas Ibni Malik. Supaya apa? Anak-anak kita tuh punya cita-cita itu kepingin kayak Abu Bakar, kepingin kayak Umar, kepingin kayak Utsman atau pengin kaya Ali atau kepingin kaya Ibnu Abbas, pengin kaya Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Jangan anak-anak kita kepingin kaya Ipin, Upin, apa sih? Itu kan boneka. Itu kan kartun. Pengin kaya Superboy, Superman atau kaya Power Rangers. Apalagi yang model-model Spiderman. Ya. Masa anak-anak kita kepingin jadi kayak gitu, jadi manusia laba-laba. Subhanallah, begitu. Yang jauh dari nilai-nilai yang diinginkan Allah Ta'ala. Mestinya anak-anak kita itu ingin seperti generasi awal. Karena apa? Kalau anak-anak kita sudah punya cita-cita luhur, itu kita akan mudah memupuknya. Tapi kalau anak-anak kita cuma cita-citanya yang ditiru, yang idolakannya sekitar kayak Ipin Upin, dia sudah jadi manusia kartun. Tidak ada nilainya. Jangan orang tua menggantungkan cita-cita anak setinggi langit saja. Percuma. Sampai karena kau cita-cita harus sampai di surga. Barakallahu fi. Jangan cuma cita-citamu setinggi langit. Belum sampai itu. Belum sampai surga. Kalau di surga itulah, berarti kau selamat, kau sukses. Kau bahagia. Kalau kau cuma ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi guru, ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin jadi hanya jabatan duniawi, nak, percuma. Kau mati enggak ada jabatannya. Besok namamu jadi mayit. Bukan nama ini, nama itu. Enggak dipakainya. Nah ini, harus diingatkan anak-anak kita. Sehingga dengan peneladan atau dengan pendidikan dari awal. Dan mengenalkan sosok tokoh-tokoh mulia. Anak-anak kita menjadi terpatri dengan jiwanya ingin menjadi orang yang mulia. Ingin menjadi orang yang hebat, tapi hebat dalam kebenaran. Itulah yang perlu kita tanamkan. Pendidikan awal. Karena anak-anak kita lahir kosong, tak ada ilmu. Dan jangan kita membiarkan kejahilan dan kezaliman terjadi karena sebab tidak ada ilmu pada mereka. Kita ingat sifat manusia, innal insana zaluman jahula. Kita manusia itu zolum, banyak zolimnya, jahul, banyak bodoh. Sehingga kita masih banyak belajar. Dan untuk menghilangkan kezaliman kita, ilmu yang kita dapatkan, ilmu kita praktekkan. Kembali beliau, ucapan Syekh Utsaimin tadi, rahmat ta'ala, praktekkan ilmu dalam bentuk amal. Ilmu ta'asiran bi'ilmika, mestinya lah, kalian itu benar-benar nyata. Ya, pengaruh ilmu yang kau dapatkan dalam apa? Pertama, fi ibadatika ibadahmu, fi ahlakika ahlakmu, wa muamalatika dan muamalahmu. Tunjukkan, pendidikan orang tua itu akan nampak hasilnya dari anak-anak. Contoh lagi, kalau tadi ahlak kepada Allah, kita ajari anak ibadah yang betul. Menjaga syariat Allah seperti Nabi SAW pesan kepada Ibnu Abbas, untuk menjaga syariat Allah. Menjaga apa yang Allah perintah, jalan yang dilarang. Tinggalkan, tegas. Seperti Nabi SAW, tiga saat makan bersama sahabat, ada anak kecil ikut di pangkuan, lalu dia mencoba untuk merayap, mengambil makanan yang dia suka. Beliau ingatkan, beliau tegur, ya hulam, kul samillah, wai anak, kau makan, bacalah bismillah, ya, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, khut mayalik, ya, ambil yang dekatmu. Coba lihat. Tidak membiarkan. Wah, anak kecil maklum ya. Jadi ambil sini, dia pilih, terserah. Ada korek-korek kiri kanan. Dia ambil yang jauh-jauh. Tidak begitu orang tua. Jadi kebanyakan kita memaklumi sesuatu yang jelek. Dengan alasan masih kecil. Justru ketika itu, anak perlu ditegur. Seperti Rasulullah SAW melihat cucu beliau Hasan Hussein. Ketika ada kurma, tiba-tiba ambil dan makan. Beliau bilang, kis, supaya dimuntahkan. Nah itu kurma, bukan kurma, hadiah, sedekah. Sedangkan keluarga Nabi SAW tidak boleh makan sedekah. Itu. Apakah kita orang tua akan membiarkan anak-anak kita larut dalam kemaksiatan? Tentu tidak. Lihat yang beliau tegaskan. Jadi orang tua itu harus bisa adil, tegas. Dalam menempatkan sesuatu, jangan membiarkan anak-anak kita itu luntur kebaikan adab akhlak yang ada pada mereka. Dan semua itu dari kecil. Karena adab itu kebiasaan, tabiat. kalau sudah terpatri dalam satu jiwa, susah untuk berubah. Ya? Susah untuk berubah. Makanya ada dua sisi. Ada yang memang Allah ciptakan orang itu baik asalnya tabiatnya. Sehingga ketika mendapatkan pendidikan akan semakin sempurna kebaikan. Ada yang memang awalnya rusak. Tapi dengan dididik dia mau baik sehingga menjadi baik. Walaupun tentunya beda yang tabiat asal memang bagus. Ketika ketemu kebagusan akan lebih bagus. Dan yang ketika ini yang kedua rusak terdidik menjadi bagus. Cuman terkadang yang kedua sesekali kadang muncul aslinya. Nah itu. Orang bilang, loh itu memang aslinya rusak. Nah itu. Kadang-kadang seperti itu, barakallahu fikum. Maka jangan kita rusak anak-anak kita yang baru lahir. Bersih, suci. Dengan budaya-budaya yang ada. Tradisi-tradisi yang ada. Akidah-akidah adat yang ada. Atau dengan tayangan-tayangan yang ada. Ingat, yang didengar, yang dilihat anak-anak kita. Itu akan menjadi apa? Menjadi memori dalam hatinya. Kalau dia lihat orang menari, lihat orang bernyanyi, lihat orang berjoget, ya mungkin dia tidak ketika itu meniru, tapi di hatinya dia sudah pernah lihat. Perhatikan. Dan ini hal yang tidak layak. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita di samping pertama mendidik, mengajari anak-anak kita, terus mempraktikkan, dan diawasi praktiknya. Sehingga betul-betul dia tumbuh menjadi lurus sesuai dengan bimbingan. Ya, terdidik dengan baik. Dan perlu orang tua itu apa? Pengawas. Peneladanan. Keteladanan ini tidak kalah penting. Dari apa yang harus kita orang tua lakukan. Sebab anak itu kadang ya lebih cepat dengan keteladanan daripada dengan ucapan. Dan dalam perkara ini, kita orang tua, suami istri terutama. Jangan ada perbedaan perselisihan. Dan jangan terjadi dua pendapat, dua silang pendapat, artinya silang pendapat di dalam membimbing anak-anak. Makanya musyawarahkan berdua di kamar, nanti dalam menasihati anak, salah satu yang menyampaikan. Jangan sampai ada dualisme, anak-anak jadi bingung. Mau ikut bapak kah ikut mama? Mau ikut abi kah ikut umi? Umi bilang begini, abi bilang begini. Mana yang diikuti? Ini juga tidak mencerminkan kesepakatan dalam mendidik. Tidak menggambarkan haluan yang sama dalam tujuan yang dituju. Makanya perlunya suami istri juga mengerti bagaimana sih anak-anaknya. Karakter mereka. Kan anak-anak kita lebih tahu kita, terutama istri. Sehingga suami mungkin perlu banyak tanya istrinya. Gimana anak kita? Kalau istri bilang, mas, anakmu itu kalau ditegur dengan cara kasar tidak bisa, mas. Biarlah aku yang tegur dengan cara begini. Istri lebih tahu, ya sudah. Jangan suami, tidak apa-apa, itu anak saya. Dengan cara saya. Sehingga anak dengar. Ya, kalau bapak kasar, ibu halus. Atau sebaliknya, bapak banyak maklum, ibu tidak ada maklum. Jangan berseberangan. Ini juga anak bingung. Atau malah kebalikannya. Ketika ibunya menasihati, bapaknya malah melanggar. Nak, duduk nak, makan nak. Jangan berdiri. Malah bapaknya makan berdiri. Ini anak jadi lo. Itu bapak Umi. Makan berdiri. Akhirnya anak-anak jadi tidak percaya kepada orang tua. Karena tidak ada keteladanan. Dan hancur pendidikan yang seperti ini. Sehingga kalau kita ingin, orang tualah menjadi teladan. Biasakan kebaikan itu kita jalan. Macam subuh umpamanya orang tua. Sebelum ke masjid sudah biasa sholat sunnah di rumah. Berangkat. Sampai tidak terlambat. Anak-anak dibangunin istri. Ayo nak, bapak sudah sholat sunnah itu. Bapak sudah mau berangkat. Kamu juga ayo bangun. Sehingga anak-anak semangat. Ya, dimotivasi oleh ibunya. Jangan ibunya yang kasih bangun, nak bangun, nak subuh sudah ada, nak. Lah abi. Abi masih tidur, nak. Ini namanya tidak memberi teladan. Berseberangan. Dan ini tidak akan jadi. Pendidikan macam ini tidak jadi. Kenapa tidak ada keteladanan pada orang tua? Sehingga kalianlah orang tua kita semua tentunya ada teladan buat mereka, anak-anak kita. Itu penting. Jauh lebih besar nilai keteladanan daripada ucapan orang tua. Cukup anak melihat, oh bapak kalau malam sering rajin baca Quran habis sholat. Oh bapak kalau pagi di subuh baca Quran lagi. Anak tahu kebiasaan bapak yang baik. Begitu anak tahu kebiasaan ibu yang baik. Dan kebiasaan buruk yang nampak pada anak-anak. Jadi enggak baik. Terus, di samping keteladanan, kita orang tua, pendidikan anak tidak lepas dari tiga unsur. Keluarga di rumah, orang tua di sini perannya. Lingkungan yang dia besar dalam lingkungan itu. Kemudian pendidikan formal yang ia menempa diri, belajar ilmu di pesantren ataupun lembaga pendidikan yang lain. Perhatikan tiga perkara ini. Kalau di rumah sudah dapatkan baikan orang tua mendidik dengan baik, keteladanan baik, ya sehingga terbiasa baik. Di lingkungan, dia keluar rumah, apa yang terjadi? Di sekeliling kita, lingkungan kita, anak-anak yang lain, tetangga. Ya, perhatikan, saudara. Jangan sampai kita sudah bikin baik, bikin hancur di luar. Terus yang ketiganya adalah formal. Pendidikan yang dia menempa diri di situ. Dididik guru-gurunya. Pilih guru yang baik. Jangan sampai salah ambil guru buat anak-anak kita. Sungguh. Seperti disampaikan Rasulullah SAW, inna hada din ilmun fangduru aman ta'khuduna. Agama itu ilmu. Kalian perhatikan dari mana ambil. Jangan kita menyekolahkan anak, tidak memperhatikan figur-figur guru-guru pengajarnya. Kalau ternyata guru-guru pengajar tidak bisa menjadikan figur kebaikan buat anak, cabut. Ambil. Cari guru yang baik. Sebab apa? Dia akan mengajari anak kita ilmu. Ibarat botol yang kosong bersih, botol kita siapkan, guru mengajari mengisi air yang kotor. Jadilah kotor, keruh airnya. Kalabur jadinya, keruh. Ini yang kita tidak selektif milih guru, bahaya. Kita orang tua tahu anak jadi khawarij, untuk bila mindali. Salah mendidik. Hati-hati. Ini banyak anak-anak kita. Maka perhatikan tiga unsur ini. Di rumah praktekan sunnah. Kita syukur kepada Allah di zaman kita ini, Masya Allah, muncul ma'had-ma'had santren-santren negeri Indonesia kita yang kita cinta ini. Ma'had-ma'had salafi. Ma'had yang berasas Quran dan sunnah. Yang mendidik anak-anak dengan didikan sunnah. Subhanallah, nikmat luar biasa. Sehingga orang tua pun harus mendukung anak. Dan harus membimbing anak betah belajar. Dan gurunya juga kita harus kerjasama dengan orang tua. Untuk menjadi teladan di rumah, guru di sekolah. Sehingga anak itu antara sekolah dan rumah itu seimbang. Keteladan ada pada guru, ada pada orang tua. Kok sama ya, Abi? Dan Pak Guru dan Ustaz sama. Abi begini, Ustaz bilang begini. Apa yang bilang Ustaz, apa yang bilang Abi sama. Jadi dia dapati ya sinergi. Rumah, lingkungan, pendidikan, semua sama. Itu yang akan menjaga. Walaupun kembali hidayah di tangan Allah. Kita tidak jamin. Tapi kita tetap berusaha tentunya. Allah yang menentukan hasilnya. Dan kita mohon kepada Allah terakhir doa. Karena akhir-akhir adalah Allah yang menentukan segalanya. Kita melakukan sebab. Dan tawakal kita kepada Allah. Kita hanya mohon kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kata Al-Basri. Allah Ta'ala, yang namanya qurrata ayun itu ketika kita lihat anak-anak kita taat kepada Allah. Soleh-solehat. Begitu istri kita. Itu qurrata ayun. Karena ketika anak-anak itu taat pada Allah, semua akan mendatangkan kebaikan. Pada orang tua dia berbakti. Pada saudara dia menyambung silaturahmi. Dan berbakti pada mereka berbuat baik. Subhanallah. Siapa orang tua yang gak senang? Namun, tidak semudah membalikan tangan tentunya. Makanya kita orang tua juga sadar doa ini yang diajarkan Allah. Ucapan doa para salihin, orang-orang saleh. Menunjukkan begitu besar perhatian mereka kepada generasinya. Untuk menjadi anak-anak yang saleh. Dan ingat di akhir doa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami Allah imam bagi orang-orang yang takwa. Artinya keteladanan harus ada pada kita sebagai pemimpin. Memimpin diri kita menjadi orang yang takwa. Baru kita pimpin istri dan anak-anak kita untuk ke arah takwa. Nah kalau kita tidak didapat ilmu, tidak punya apa-apa, mau bikin apa? Orang tua yang tidak ada ilmu, belajarlah. Tidak usah malu-malu, sadarilah, kita bodoh. enggak ngerti ilmu, mari belajar. Jangan asa sudah tua, banyak pengalaman hidup sudah enggak perlu. Ya, subhanallah. Petunjuk itu perlu dipelajari terus agar kita bisa istiqomah berpegang dengan afika. Dan upaya doa seperti dalam suratul Ahqaf ayat 15. Lihat doa yang Allah ajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Dalam kalimat ini, wa aslih li, dan perbaiki aku ya Allah dalam keturunanku. Perbaiki kita, diri kita, kemudian perbaiki anak cucu kita. Diri kita dulu, ku anfusakum wa alikum narah, dari diri kita. Berarti orang tua inilah pangkal sumber kebaikan atau keburukan anak. Jangan kita menyalahkan anak. Panglim, anakku, masya Allah, kenapa begini? Kenapa begini? Disalahkan, dicaci maki kadang alhamdulillah. Padahal itu sebenarnya orang tua sendiri yang salah mendidik. Begitu ikhwah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sehingga dengan upaya kita dari mulai menanamkan pendidikan keimanan, keilmuan, akhlak pada anak-anak kita dengan senilai sunnah. Yang tentunya sunnah itu adalah semua yang diucapkan Nabi, yang dilakukan Nabi SAW. Itu semua kebaikan. Semakin anak kita mengenal sunnah, mempraktekkan sunnah, maka akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Itu sudah. Jadi orang tua apa? Pengawasan, penjagaan, ya, keteladanan, bimbingan terus, dan doa iringilah. Antarkan mereka selama kita hidup pada kebaikan. Kalaupun kita meninggal mereka masih belum dewasa, yakinlah. Kalau orang tua saleh, Allah akan jaga anak keturunan dan hartanya. Seperti dalam surah Al-Kahfi Allah katakan, ketika Nabi Musa dengan Khidir datang ke satu negeri kota, dapat di rumah yang akan roboh. Lalu diperbaiki rumah oleh keduanya, dan dikatakan oleh Khidir kepada Musa, ya, mengatakan, wa'amal jidaru faqana li hulami yatimain. Rumah yang dindingnya akan roboh ini adalah milik dua anak yatim. Yang mana orang tuanya adalah orang saleh. Nah itu kesalehan kita orang tua. Barakallahu fikum, barangkali ini ya yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kajian ini. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan, diberi kekuatan, dan dibimbing Allah Ta'ala dengan hidayah taufiknya untuk bisa menjaga anak generasi cucu kita semua. Agar mereka benar-benar menjadi qurrata ayun bagi kita, menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi mereka dan kita orang tua, dan juga bagi sesama, karena kebaikan akhlak dan adab mereka istiqomah di atas agama Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Tentunya kekurangan dari kekurangan kami pribadi, kami mohon maaf dan bertobat kepada Allah Ta'ala, dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup ya barakallahu fikum, kita ingat bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai akhlak yang mulia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benci akhlak yang sangat tercela. Karenanya kata Rasulullah SAW, ya, inna aqrabannakum minni majlisan, sungguh yang paling dekat di antara kalian nanti denganku tempat duduknya, dan yang paling aku cinta di antara kalian adalah ahasinakum akhlaqah, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Tanamkan hadis-hadis seperti ini pada anak-anak kita agar mereka termotivasi untuk meniru dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.